Jo sapenakmu kowe ngelarani, ojo sagampangmu kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnamu kuwi ra tulus suci. Wis tak perjuangke sing mbok karepke, ning nyatane tresno kok anggap ra ono. Aku iso lungo yen mbok sia-sia timbang saya loro. Ati iki dudu saka wesi, sera iso saben dina mbok larani. Keloro-loro ning jero dodo nambah perining ati. Ati iki dudu saka watu, sera iso saben dina gawe tatu. Tulung lareno timbang saya acur, aku tak terima sampenakmu kowe ngelarani, ojo sagampangmu kowe obrol janji, nanging nyatane tresnamu kuwi ra tulus suci. Perjuangke sing mbok karepe, ning nyatane tresno kok anggap ra ono. Aku iso lungo yen mbok sia-sia timbang saya loro. Ati iki dudu saka wesi, sera iso saben dina mbok larani. Keloro-loro ning jero dodo nambah perining. Aku tak terima mundur.